نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سيدان جمع بربهاكيا رحمني ورحمكم الله. Kita sering berbicara tentang masalah sabar, karena memang kesabaran adalah perkara yang sangat besar, yang sangat penting dalam perjalanan hidup di dunia. Karena dunia merupakan darul ibtila, dan pernah disampaikan di mimbar ini juga bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan bahwasanya kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala pada jasad. Kalau jasad tanpa kepala, maka tidak ada apapun kehidupan padanya, hanya onggokan daging yang tidak memiliki kehidupan. Demikian pula iman tanpa kesabaran. Dan beliau mengeraskan suaranya radhiyallahu ta'ala anhu, ala innahu la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah bahwa tidak ada keimanan tanpa kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan tentang makna as-sabr menurut beberapa ulama, bersabar adalah habsun nafs, menjaga diri, fil jaza' wat tashakki. Sabar itu menahan diri untuk tidak mengeluh. Sabar itu menahan diri untuk tidak menggerutu. Karena manusia, di antara sifat mereka adalah selalu mengeluh, selalu jazua. Kalau ditimpa kejelekan, menggerutu. Ditimpa kebaikan, selalu merasa kurang. Maka sabr adalah habsun nafs, menahan diri untuk tidak mengeluh dan tidak menggerutu. Apapun yang menimpanya, apapun musibah yang datang kepadanya, dan termasuk di dalamnya, tidak memukul-mukul dirinya, tidak menjambak-jambak rambutnya, tidak memukul-mukul pipinya, tidak merobek pakaiannya ketika diberi musibah dengan kematian orang yang dicintainya. Maka hakikat sabar, hakikat kesabaran adalah khuluqun fadil min akhlaqin nafs yamtani' bihi min fi'li ma la yuhsin. Hakikat kesabaran adalah akhlak yang baik yang menahan dirinya untuk tidak berbuat kejelekan apapun. Khonifin a'azakumullah. Berarti sabar adalah akhlak yang baik untuk bisa dirinya ditahan, menahan dirinya untuk tidak berbuat ma la yuhsin, apa yang tidak pantas baginya, apa yang tidak baik baginya, apa yang buruk baginya, dia tahan dirinya. Sehingga seseorang yang menahan diri untuk tidak bermaksiat, itu kesabaran. Seseorang yang menahan diri untuk tidak berbuat dosa, itu kesabaran. Seseorang yang menahan dirinya untuk tidak berkata-kata kasar ketika marah, itu juga kesabaran. Seseorang yang tidak mengeluh ketika mendapatkan kesusahan, itu juga kesabaran. Seorang yang dalam keadaan dia tetap tenang dan tenteram kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia mendapatkan berbagai macam musibah-musibah, itu juga kesabaran. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Al-Junaid rahimahullah, yang namanya sabar adalah tajarru' mararah min ghairi ta'abbus. Yang namanya sabar adalah seperti seorang yang meminum sesuatu yang pahit dengan muka tidak berubah. Khamilin a'azakumullah. Itu gambaran kesabaran. Ketika seseorang meminum sesuatu yang pahit, tiba-tiba mukanya berubah. Tetapi yang namanya sabar, ketika dia merengguk sesuatu yang pahit, muka tetap seperti biasa. Tidak ta'abbus, tidak mengeluh dan menggerutu. Qala dhunnun rahimahullah. Yang namanya sabar adalah tabaud anil mukhalafat. Yang namanya sabar adalah menahan diri untuk tidak menyelisihi sunnah, untuk tidak menyelisihi hukum-hukum Allah, untuk tidak menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sabar. Wassukun 'inda tajarru' ghassasil baliyah. Sabar adalah menahan dirinya dalam keadaan dia tetap tenang ketika merengguk pahitnya musibah. Khonifidina azakumullah. Maka ketika seorang ulama menyampaikan pelajaran, tiba-tiba didatangi oleh seseorang mendekatinya berbisik di telinganya. Kemudian dia diam sejenak dan melanjutkan pelajarannya. Baru kemudian dia tutup dan dia pergi ke rumahnya. Mereka penasaran, bertanya, apa yang disampaikan olehmu kepada dia? Aku sampaikan anaknya meninggal dunia. Dalam keadaan hadirin tidak tahu kalau disampaikan adalah musibah besar. Mukanya tetap tenang, dia lanjutkan sedikit untuk menutup pelajarannya dan kemudian dia pergi. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan mereka para ulama. Imam al-muslimin, panutan kaum muslimin, ketika disampaikan kepadanya wafatnya anaknya, maka beliau hanya menitikkan air mata dan kemudian berkata dengan kalimat-kalimat yang sangat bagus, yang sangat indah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yaitu dia katakan, al-qalbu tahzan wal'ain tadma', hati bisa sedih, mata bisa menitikkan air mata, wala aqulu illa al-haq, tetapi mulut ini tidak menyampaikan kecuali kebenaran. Lillahi ma'akhad wa lillahi ma'afa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat-kalimat hak. Al-qulub tahzan wal'ain tadma', tetapi lisan, mulutnya tidak mengucapkan kecuali hak. Tidak menyatakan dengan kalimat-kalimat lain selain itu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah SAW terusir. Dilempari batu di Taif. berdarah kakinya, juga beliau tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang hak, dan mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan bagaimana dihinakannya aku di tengah-tengah manusia, tetapi kalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Yang dipikirkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, Allah tidak murka. In lam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Yang dikhawatirkan adalah jangan-jangan musibah ini karena Allah marah kepadanya. Ini khonib din azakumullah. Maka beliau menyatakan, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau ternyata engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Walaupun mendapatkan musibah-musibah yang seperti itu. Ya'qub alaihi salam, ketika kehilangan anaknya yang dicintainya, Yusuf alaihi salam, maka beliau sedih sebagai manusia. Dan beliau menangis, tetapi tidak menjerit-jerit, tidak meraung-raung, meneteskan air matanya. Tetapi kalimatnya, innama ashku bathi wa huzni ilaik. Ya Allah, aku hanya mengadukan kesedihanku, aku hanya mengadukan kesedihanku kepadamu. Ini ucapan Ya'qub alaihis salam. Juga Ayyub alaihis salam, yang ditimpa ujian oleh Allah dengan ujian yang sangat-sangat-sangat berat. Dari mulai keluarganya, anak-anaknya yang Allah takdirkan terkena musibah. Mati anak-anaknya dalam waktu yang berdekatan. Kemudian badannya yang sakit, hartanya lenyap, sampai dijauhi manusia, sampai istrinya meninggalkannya. Maka ucapan Ayyub alaihis salam, inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah disentuh kesusahan dan engkau arhamur rahimin. Tetap tidak berburuk sangka pada Allah dan tetap menyatakan engkau arhamur rahimin. Inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa kesusahan, ditimpa mabarat, dan engkau arhamur rahimin. Masih tetap berharap rahmat, masih tetap husnudzon kepada Allah, tidak keluar dari mulutnya illal haq. Demikian pula Yunus alaihi salam, yang iltaqamahul hud, yang ditelan oleh ikan paus. Dia mengeluh di dalamnya kepada Allah, tidak kepada yang lain, dan mengucapkan kalimat yang hak, kalimatul ikhlas, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahannya di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah, meratap kepada Allah, sampai kemudian Allah selamatkan kembali ke daratan. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan ada seorang pun yang berkata ana khairun min Yunus. Jangan ada seorang pun yang berkata aku lebih baik dari Yunus alaihi salam. Karena Yunus alaihi salam seorang nabiyun mursal, nabi yang diutus, memiliki sekian banyak kelebihan-kelebihan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak salah memilih orang sebagai rasulnya. Maka Yunus meninggalkan kaumnya karena sesuatu yang sangat berat, yang Allah memaafkannya, Allah memakluminya. Maka jangan berkata ana khairun min Yunus, aku lebih baik dari Yunus karena aku tidak lari dari kaumku. Jangan. Tidak ada yang lebih baik dari seorang rasul. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Maka sabar adalah as-sabr ma'allah, sabar bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah tetap berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falallah ta'ala ayyahdiyana wa ahdil muslimina jami'an wa yaj'alana minas sabirin asyakirin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang jumpa yang berbahagia. Musa alaihi salam yang disakiti oleh kaumnya Bani Israel, tingkah-tingkah Bani Israel sungguh menyakitkan hati, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disakiti dengan ucapan-ucapan jelek oleh munafikin, maka Rasul mengatakan rahimallahu Musa ad'udhiya, telah disakiti lebih daripada ini. Rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Ad'udhiya aktsar min dhalik fa sabar, Musa disakiti lebih daripada itu dan dia sabar. Khana bin na'azakumullah, Musa hanya berkata pada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang kuturunkan kepadaku dari kebaikan-kebaikan, aku sangat faqir, yakni sangat membutuhkan kepada engkau kebaikan-kebaikan, membutuhkan dari engkau bantuan, rahmat. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan, aku sangat butuh. Butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh rahmat dari Allah, butuh kasih sayang. Khana bin a'azakumullah, Ibrahim alaihi salam yang berdakwah, berdakwah, berdakwah, tidak ada yang mengikutinya. Maka disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya tidak ada pengikutnya kecuali anaknya. Dan mereka lebih memilih untuk menyembah berhala-berhala. Kata Ibrahim alaihi salam, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Tidak putus asa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keturunan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak yang melanjutkan. Tetapi ketika Allah berikan anaknya, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ini ujian yang sangat berat. Dan makna sabar adalah tetap di atas perintah Allah walaupun berat. Maka dia katakan pada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku disuruh untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Dia tanyakan pada anaknya agar ibadah tadi terwujud dengan keikhlasan dari bapak dan anaknya. Madza tara? Maka kata anaknya, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan padamu, dan engkau, dan niscaya engkau akan dapat ya aku menjadi orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan dapat ya aku dalam keadaan sabar, dan benar-benar sabar, diikhlaskan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim mengikhlaskan anaknya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka falamma tallahu lil jabin, ketika jidat Ismail sudah diletakkan di batu, dan pisau sudah melekat atau sudah menyentuh lehernya, maka Allah ganti wafadainahu bidzibhin azim, diganti dengan sembelihan yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya, dan kemudian diganti dengan gibas. Maka menjadi sunnah untuk kita mengingatnya setiap hari raya Idul Adha. Khonifna a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga istrinya Hajar alaiha salam yang ditinggalkan di Bakkah atau Mekkah, biwadin ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram, diletakkan, ditinggalkan di wadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhan apapun gersang, ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram, di sisi Ka'bah, ditinggalkan dalam keadaan memiliki anak yang masih bayi. Maka dia hanya berkata kepada suaminya Ibrahim alaihis salam, apakah ini perintah Allah? Hanya satu pertanyaan, apakah ini perintah Allah? Ketika dijawab dengan tanpa menengok, naam, ini perintah Allah. Maka Hajar berkata, Lan yudayyuni idan. Kalau ini perintah Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Pasti aku tidak akan disia-siakan. Wasadaqat. Dan sungguh benar. Tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mata air Zamzam untuknya. Setelah dia berusaha ke sana kemari mencari air, menaiki Safa dan Marwah. Menaiki Safa melihat barangkali ada pasukan atau ada sekelompok kabilah-kabilah yang lewat. Kemudian ke Marwah, kemudian ke Safa, sampai 7 kali. Sampai kemudian Allah berikan air Zamzam untuknya. Ini kesabaran yang tiada tara. Kesabaran yang tak terhingga. Dia taati suaminya selama itu hak. Dia taati suaminya selama itu perintah Allah. Dia taati suaminya selama itu di atas kebenaran. Bukankah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Ketika dijawab na'am, maka lan yudayyi'uni. Demikianlah seorang wanita mukminah seharusnya berkata demikian. Kalau itu perintah Allah, silakan berjalanlah, berangkatlah. Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Ini sabar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sekian bentuk-bentuk kesabaran, intinya satu. Tetap di atas kebenaran dengan ujian apapun. Tetap di atas hak. Tetap berharap pada Allah, tetap memuji Allah, tetap menyanjung Allah Subhanahu wa taala, tetap memiliki raja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berburuk sangka kepada Allah, dan tetap di jalannya, tetap di atas perintah-perintahnya, tetap di atas sunnahnya. Dan ini barakallahu fikum, tidak semudah mengucapkannya. Sangat sulit dan sangat berat. Tetapi harus, dan hukumnya wajib. Ala la imana liman la sabaru lahu, ketahuilah tidak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin, wa nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil, wa nasallahu ta'ala ayaj'alana minas sabirin syakirin, wa nasallahu ta'ala ayaj'alana minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة